sopin rame jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seislam, para pemirsa RRI dimanapun, radio RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita masih tetap mengkaji tafsir Sa'rawi, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya di sini ada Ustaz Ahmad Perdana Indra MA, Ustaz Fajrul MA dan Ustaz Haji Zainal Arifin MA akan memperkaya khazanah tafsir Sa'rawi. Dalam ayat ini kita ketahui bersama bahwasanya ada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, yakin dan percaya kepada Allah, untuk tidak mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kita, dan hal yang kedua yaitu tidak melampaui batas. Iya. Iya. Yeah. Kalau kita lihat Ustaz Fajrul, iya. Sebab turun ayat ini berdasarkan pemahaman sahabat yang salah terhadap Al-Ma'idah ayat 82 pada saat para sahabat mendengar kezuhudan para rahib mereka langsung menangis, dan selanjutnya mereka berkumpul di rumah Utsman bin Maz'un al-Jamahi. Di antara mereka ditemukan Abu Bakar, Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Zar al-Ghifari, Salim, Abu Huzaifah, Miqdad bin Aswad, Salman al-Farisi, Ma'qal bin Maqnan. Mereka bersepakat untuk berpuasa di siang hari dan melakukan ibadah di malam hari. Tidak tidur di ranjang empuk, tidak makan daging dan tidak juga makan lemak. Mereka akan mencontoh perilaku para rahib tersebut. Berita ini sampai kepada Rasul yang kemudian bertindak cepat mengumpulkan mereka dan berceramah di hadapan mereka. Rasulullah berkata, ada apa dengan kaum yang mengatakan diri, sedangkan saya sendiri salat, saya juga puasa, saya juga tidur, saya juga makan dan menikah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi hadis riwayat Muslim ini merupakan penguatan dari ayat Al-Ma'idah ayat 87. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Yeah. Balancing in the life. Keseimbangan hidup, atau dalam bahasa populer disebut dengan tawazun. Ustaz Jenal, kira-kira tawazun dalam apa ini? Dalam thayyibat, ya. Thayyibat ini bukan hanya sekedar makanan kan ya, atau iya, ada tafsir lain tentang thayyibat. Iya, kalau saya melihat sebelumnya sedikit ini Ustaz Sofyan dan Ustaz Perdana, di sini juga ada Ustaz Fajrul. Ya ayyuhallazina amanu, ini adalah panggilan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melihat bahwa pengharaman yang diharamkan dan penghalalan yang dihalalkan itu merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kok Islam itu susah, sikit-sikit diharamkan, kok yang diharamkan itu sedikit-sedikit gitu misalnya. Sedangkan tidak demikian. Itu taibat, ya? Iya, enggak, misalnya ada misalnya babi diharamkan, kok Islam itu ada pengharaman babi misalnya. Kalau agama lain kan enggak ada. Tidak. Maka harus dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau kamu beriman, berarti kita adalah telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita, bukan rakyat. Nah, ini kan suatu hal yang hebat. Allah langsung menjadikan kita makhluk pilihan dan Allah berdialog kepada kita dengan panggilan yang begitu kasih sayang. Kalau kamu beriman kepadaku, jadilah hidupmu berkat dan memberkati orang lain. Atau, di antara hidup berkat itu makan yang baik dan yang halal. Nah, atau taibat di sini tidak mesti dalam bidang makanan saja, iya, tapi gaya hidup juga dalam segala hal. Karena kalau kita lihat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di sini masuk karakteristik ya. Pertama tentang taibat, yang kedua tentang i'tida'. Artinya dia mampu menyeimbangkan diri dalam hal taibat, hal-hal yang baik, dan yang kedua i'tida', melepaskan diri dari yang tidak baik, lampauan batas. Betul sekali, karena taibat di sini disebutkan dengan bahwa saya sholat dan berpuasa, tidur dan makan dan menikah. Menikah itu kan bukan makan itu. Jadi toyib. Menikah itu toyib, makan toyib, sholat toyib, gitu. Bukan ya tidak. Gimana kira-kira? Ya tidak ini maksudnya Ustaz? Melampaui batas. Melampaui batas. Melampaui batas. Saya melihatnya seperti ini, bahwasanya haram dan halal itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan hidup manusia. Itu dia. Jadi bukannya ketika Allah mengharamkan sesuatu atau itu berarti Allah tidak menyukai seseorang untuk memakannya atau menggunakannya, tidak. Tapi tidak semua yang ada di dalam dunia ini itu bisa kita konsumsi atau bisa kita pergunakan. Sama seperti daging babi. Mungkin tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Jainal, bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu itu berarti yang diharamkan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan yang lainnya. Ada fungsi lain. Ada fungsi lain. Allah mengharamkan babi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diharamkan babi? Itu kan ciptaan Allah. Jawabannya, ya bukan untuk kita makan, tapi untuk dikonsumsi oleh yang lainnya, gitu. Begitu juga ketika Allah mengharamkan kodok. Kenapa kodok diharamkan? Itu kan enak dan sebagainya. Loh, itu karena memang kodok bukan untuk konsumsi manusia, tapi untuk dikonsumsi oleh makhluk ular, lain misalnya, seperti ular dan lainnya. Nah, satu hal yang cukup menarik juga di sini adalah bahwa ketika Allah sudah menetapkan batasan haram dan halal di dalam keterangan ayat ini, Allah memberikan keterangan lanjutan bahwa tidak semua yang baik-baik atau yang halal itu harus kita konsumsi habis-habisan, tidak. Tapi wala ta'tadu, jangan sampai berlebih-lebihan. Artinya apa? Untuk menjaga keseimbangan diri dan juga kesehatan, jadi kesehatan diri dan keseimbangan di alam ini. Artinya begini, walaupun di hadapan kita ada ayam, misalnya banyak makanan, ada ayam, ada ikan, ada macam-macam, bukan berarti harus kita makan semua sampai perut kita nggak bisa bernapas. Nggak bisa bernapas. Tapi makan secukupnya dan itu pola hidup sehat, Pak Ustadz, dipergunakan oleh orang lain. Kemudian saya lebih cenderung la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Thayyibat ini bukan hanya sekedar makanan, benar. Tetapi segala hal-hal yang baik. Baik dihalalkan Allah, karena ada kecenderungan sebahagian orang ini menolak hal-hal yang baik. Baik, benar. Segala fasilitas yang baik. Yang baik ditolak. Yang tak baik dilakukan. Seperti merokok. Ya kan? Meminum susu atau madu baik. Baik. Itu tidak dilakukan. Tapi merokok dikerjakan. Jadi rutinitas. Kita tidak bisa membayangkan betapa sehatnya seorang bapak atau remaja jika ia minum susu setiap pagi, minum madu setiap pagi. Atau dana yang seharusnya untuk uang madu dan susu tadi dibelikan ke rokok. Iya, sangat tidak sehat akhirnya. Artinya ini apa? La tuharrimu thayyibati ma halallah. Iya kan? Bisa juga dalam karakteristik yang lain, la tuhallilu thayyibati ma haramallah. Kebalikan dari ini, ya, yang sudah haram jangan dihalalkan, yang sudah halal jangan diharamkan. Karena kecenderungan masyarakat kita mengharamkan yang baik dan menghalalkan yang haram. Tidak baik. Yang tidak baik. Nah, ini kan jangan haramkan yang baik. Iya kan? Iya. Berarti minta jangan halalkan yang tidak baik. Tidak baik. Kalau saya melihat ini ada permasalahan yang cukup menarik ini tentang produk halal. sekarang ini ada permasalahan produk halal, memang kita dukung secara prinsip, tetapi rupanya di masyarakat ini menjadi hal yang rancu. Kenapa? Ketika itu dilabelkan produk halal, apakah yang tidak dilabelkan itu otomatis menjadi haram? Ini kan menarik. Karena di sini disebutkan dan kaidah di ayat ini begitu jelas bahwa sama dengan kaidah fikhiyah al-aslu fi syai al-ibahah. Jadi sebenarnya asalnya itu adalah halal. Jadi sebenarnya yang dilabelkan itu bukan sertifikat halalnya, sertifikat haramnya seharusnya. Karena apa? Karena kalau memilih yang halal itu sangat amat banyak. Jadi yang dipilih itu cuman syajarah wahidah, la takrobu hazi syajarah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam bahwa yang haram itu cuman satu pohon. Gak usah seluruh pohon itu dibuat ini halal hanya untuk menghindari satu pohon yang haram. Jadi gini Ustaz Arifin. Nah, saya melihat itu. Jika di minoritas muslim, kalau minoritas maka produk halal penting. Penting, benar. Tetapi kalau di mayoritas muslim, ini labelnya bukan label halal tapi label haram. Haram, iya. Maka ditulis ini mengandung babi misalnya begitu, iya, kan? Cukup begitu saja. Iya. Orang sudah tahu lah itu. Mayoritas muslim. Muslim. Kenapa? Ma ahalallahu lakum. Ma ahalallahu lakum, apa-apa yang dihalalkan Allah kepada kalian, kepada kalian yang banyak, yang mayoritas. La aqaliyah, bukan yang minoritas. Wa la ta'tadu. Dan jangan berlebihan. Iya, melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya. Jadi di sini juga ada tawazun fil hayat, keseimbangan hidup. Gimana kira-kira menurut Ustaz Fajrul dalam kata-kata? Atau saya melihat ada satu hal lagi nih, ada satu hal lagi yang menarik. Silakan, silakan. Masalah label tadi, kembali ke label juga. Jadi apakah karena dipakai label itu atas nama Islam, misalnya UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, berarti yang tidak pakai kata Islam itu bukan Universitas Islam. Ini kan menjadi suatu hal yang rancu juga. Ini jadi kalau ada USU, Universitas Sumatera Utara, berarti itu kafir. Kan itu menjadi suatu hal yang tidak. Maka sebenarnya tidak semua yang Islam itu, tidak semua yang kebalikannya adalah kafir gitu. Maka ketika ada UISU bukan berarti USU itu universitas kafir, sehingga orang Islam kalau sekolah di sana berarti ini masuk sekolah kafir. Itu sejauh atau mana ini masyarakat melihat pentingnya label, sehingga dengan label itu bisa menjerat orang. Kalau tidak ada label Islam berarti kafir. Ini kan suatu hal yang menjerat dan menyusahkan akibat dari dampak negatif dari label halal tadi. Maka ada satu kaidah Arab yang sangat bagus. Al-ibratu la bil ismi bal bil musammayat. Al-ibratu la bil ismi bal bil musammayat. Jadi sesuatu itu bukan dilihat hanya dari nama simbol ya, lakin bil musammayat, tetapi dengan substansi hakikat, isinya apa, hakikatnya apa. Apakah terjadi yang tidak melampaui batas dalam sesuatu itu apa enggak? Allah telah memberikan hudud, batas-batas. Jadi di sini batasan-batasan itu seakan-akan ingin menghindarkan kita dari klaim simbol. Terkadang simbolnya Islam, tetapi yang tidak melampaui batas hudud-hudud ketentuan Allah terjadi. Sebetulnya yang diinginkan oleh Allah adalah wala ta'tadu. Kalian jangan melampaui batas dari segala hal. Ketika ia memasang label Islam, Islam, Islam, Islam, tetapi terjadi di dalamnya yang tidak melampaui batas, maka pada saat itu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas ini. Padahal batasan-batasan telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya banyak hikmah dari ayat surat Al-Maidah ayat 87 ini. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan kira-kira. Iya, sedikit mungkin menambahkan jawaban dari Ustaz Dr. Sopian bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Jenal sebenarnya pembuatan label halal, sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI itu adalah salah untuk menjawab keinginan masyarakat. Tujuannya baik saya kira. Memang baik begitu. Cuma begini, saya kira tidak perlu semua itu harus mendapatkan sertifikat halal, terutama sekali bagi kedai-kedai muslim atau pabrik-pabrik yang dimiliki oleh muslim dan mempekerjakan oleh muslim. Saya kira mungkin yang terbaik adalah memberikan sertifikat halal itu bagi produk-produk yang di misalnya yang membuat itu adalah orang Cina atau orang-orang non-muslim, itu lebih utama. Jadi tidak mesti semuanya itu harus mendapatkan label halal, kan ini akan menyulitkan dan nanti akan membuat pandangan orang, loh ini sertifikat halal berarti yang lain tidak halal begitu. Tapi kalau memang dikhususkan kepada para pengusaha non-muslim yang memproduksi barang-barang makanan misalnya, ya apa kandungan makanan, ini satu hal, satu tindakan yang tepat. Ya, saya melihat ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di sini ada kata-kata yang disukai oleh Allah dan tidak disukai. Yang jelas, ya kan, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai thayyibat. Kita tidak boleh mengharamkan yang thayyibat itu. Dan yang kedua adalah kita tidak akan berlaku i'tidak demi menjaga keimanan dan keislaman kita. Para pendengar Radio RRI Cinta Ya Allah, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.